Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kathirun tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita lanjutkan masih di pembahasan tentang maf'ul bih, poin ke-2. Atsani قد تعدد المفعول به إذا كان الفعل من الأفعال التي تنسب أكثر من مفعول وهذا الأفعال هي. Terkadang maf'ul bih itu bisa berbilang ya, ketika fi'ilnya itu merupakan ya bentuk fi'il yang memansubkan ya lebih dari beberapa maf'ul, dan fi'il tersebut adalah alhamzatu af'alun tansibu maf'ulain asluhuma mubtada'un wa khabarun wa hiya. Ada fi'il-fi'il yang menasabkan dua maf'ul, yang dua maf'ulnya itu asalnya ya, maf'ul satu, maf'ul dua itu asalnya mubtada dan khabarnya. Contohnya af'aludzan, yaitu fi'il-fi'il yang menunjukkan dugaan, zon. Ini ada zanna, khala, hasiba, za'ama, ja'ala, ya, hab. Ini bima'na dhon ya. Kemudian yang kedua af'alul yaqin, fi'il-fi'il yang maknanya yakin. Semisal ya ra'a ya. Ya ra'a, alima, wajada, alfa, ta'allam. Bima'na i'lam, dengan arti i'lam. Ini af'alul yaqin. Af'alul dhon ini semua artinya menyangka ya, dhanna, khala, ya, hasiba, za'ama, ja'ala. Kalau hab itu sangkalah ya, karena fi'il amr. Wal af'alul yakin, ra'a itu mengetahui, alima mengetahui, wajada mendapati, alfa ya. Ro'a itu maknanya alfa, alfa mendapati, kemudian ta'allam, ketahuilah. Nah, ini dia menasabkan dua maf'ul. Kemudian yang ketiga, af'alu tahwil. Yaitu fi'il-fi'il untuk maknanya merubah. Sayyara, hawwala, ja'ala, radda, ittakhada, takhida. Itu maknanya tahwil. Mislu contohnya dari fi'il-fi'il tersebut. Zanantu rajula naiman, aku menyangka lelaki itu tidur. Nah, ini kan asalnya ya ar-rajulu naimun mubtada khabar. Tapi zanantu ya tansibu maf'ulain, dia menasabkan dua maf'ul. Zanantu rajula naiman, ar-rajula maf'ulun bihi awwalun mansubun bil fathati, naiman maf'ulun bihi tsanin mansubun bil fathah. Jadi maf'ul bih pertama mansub dengan tanda fathah, naiman maf'ul bih kedua mansub dengan tanda fathah. Contoh yang lain, khiltu Muhammadan akhaka, aku menyangka bahwasanya Muhammad ya, aku menyangka Muhammad adalah saudara lelaki engkau. Muhammadan maf'ulun bihi awwalun mansubun bil fathah, akhaka maf'ulun bihi tsanin mansubun bil alif, li'annahu minal asma'il khamsah. Karena dia isim al asma'ul khamsah, isim-isim yang lima. Contoh yang lain, wajada sa'iru at-tariqa wa'aran. Ya, pengguna jalan itu as-sa'ir mendapati at-tariqa, jalan itu wa'aran, sulit. At-tariqu maf'ulun bihi awwalun mansubun bil fathati wa'aran, dan wa'aran di sana maf'ulun bihi tsanin ya, mansubun bil fathati. Ta'allam al-hayata, ta'allam atau ta'allamil hayata jihadan, ketahuilah bahwasanya hidup itu bersungguh-sungguh atau jihad. Al-hayata maf'ulun bihi awwalun mansubun bil fathati, jihadan maf'ulun bihi tsanin mansubun bil fathati. Kemudian sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 125, Allah Ta'ala berfirman, Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Ibrahim ya maf'ul bihi awwalun ya. Kemudian ya, mansubun bil fathah khalilan maf'ulun bihi tsanin mansubun bil fathati. I'rabnya ya, ittakhadha fi'lun madin mabniun 'ala al-fathhi wa huwa min af'ali at-tahwili fa yansibu maf'ulain asluhuma mubtada'un wa khabarun. Kemudian Allah ismul jalalati fa'ilun marfu' wa 'alamatu raf'i dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Ibrahimu maf'ulun bihi awwalun mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Khalilan maf'ulun bihi tsanin mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Itu di antara contoh-contoh penggunaan fi'il-fi'il tersebut. Al-ba'u yang B. Af'alun tansibul maf'ulaini laisa asluhuma al-mubtada'u wal-khabaru wa min hadihil af'al. Dan ada fi'il-fi'il yang menasabkan dua maf'ul. Namun, ya, dua maf'ulnya tersebut asalnya bukan mubtada khabar. Berbeda dengan yang sebelumnya. Dan di antara fi'il-fi'il tersebut adalah yang pertama, mana'a, mencegah, sa'ala, itu meminta, ya, manaha, itu memberikan, atau menganugerahkan, kemudian, a'ta, memberikan, albasa, itu memakaikan, kasa, juga memakaikan. Mislu, contohnya, albasar rabi'u al-ardu hullatan zahiyatan. Ya, musim semi itu menyelimuti al-ardha bumi hullatan zahiyatan dengan hiasan yang indah berkilau. Al-ardha maf'ulun bihi awwalun mansubun bil fathati hullatan maf'ulun bihi tsanin mansubun bil fathati zahiyatan na'tun lil maf'uli bihi tsani mansubun bil fathah. Ya, ini asalnya bukan mubtada khabar karena kalau jadi mubtada khabar, al-ardu hullatun. Bumi adalah hiasan, kan tidak. Jadi ini ya memansubkan dua maf'ul bih. Tapi dua maf'ul bihnya itu bukan sesuatu yang asalnya mubtada dan khabar. Kemudian, ats-tsalitsu. Yakunul maf'ulu bihi. Maf'ul bih itu bisa berupa al-hamzatu imma isman mu'raban. Kama fil amsilati sabiqah, sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu. Ya, al-ba'u au isman mabniyan dhamiran muttasilan au munfasilan isma isyaratin isman mausulan ila akhir. Yang B, bisa isim mabni, semisal dhamir muttasil yang bersambung atau munfasil yang berpisah. Kemudian bisa isim isyarah dan bisa juga isim mausul dan seterusnya. Mislu, contohnya, ra'aituka, aku melihat engkau. Al-kafu, kaf, domirul kaf, domirun muttasilun, mabniun fi mahali nasbin, maf'ulun bih, maf'ulun bihi. Ya, domir muttasil, mabni dengan tanda, mabni pada posisi nasab sebagai maf'ul, maf'ul bih. Ini contoh yang muttasil. Contoh yang lain, iyaka na'budu, hanya kepada engkau lah kami menyembah. Iyaka domirun munfasil, ini domir yang terpisah. Terpisah fi mahali nasbin maf'ulun bih. Pada posisi mansub sebagai maf'ul, maf'ul bih. Contoh yang lain. Ya. Yusajji'u al-jumhuru hadal la'iba. Contoh yang lain. Yusajji'u al-jumhuru hadal la'iba. Sebagian atau banyak orang yang dia memberi semangat ya, kepada pemain-pemain itu. Atau pemain ini. Hada, maka di sana hada. Hadanya dia ismu isyaratin mabniun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Hada isim isyarah mabni dengan pada posisi nasab sebagai maf'ul, maf'ul bih. Jadi ya maf'ul bih bisa dia berupa isim isyarah. Al-jimu yang C, ya kadang maf'ul bih bisa berupa masdar mu'awal. Masdar mu'awal kita sudah bahas di awal pertemuan kita. Ada beberapa macam atau beberapa bentuk. Masdaron wa'awalan min an wal fi'lu au min anna wasmuha wa khabaruha. Masdar mu'awal yang terdiri dari an plus fi'ilnya atau anna plus isim plus khabarnya. Misalnya contohnya Akada as-suhufu anna al-amna mustatibun. Mustatibun. Akada as-suhuf, media cetak itu menekankan bahwasanya keamanan mustatibun. Telah tenang, telah stabil. Maka al-masdarul mu'awwalu min anna wasmiha wa khabariha maf'ulun bihi. Dan masdar mu'awwal yang terdiri dari annal amna mustatibun, anna plus jumlah ismiyah, fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Ar-rabi'atu yajuzu an yataqaddama al-maf'ulu bihi ala fa'ilihi. Boleh mengedepankan maf'ul bih daripada fa'ilnya. Misru contohnya, yajni al-kubna al-fallahu, petani itu sedang memanen kapas. Al-kubna maf'ulun bihi muqaddam, maf'ul bihi yang dikedepankan, mansubun bil-fathati. Kemudian contoh yang lain, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 87. Fafariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Fariqan, ya. Fariqan, sebagian kalian, kazzabtum, dusta, sebagian kalian dustakan, wa fariqan, dan sebagian yang lain, kalian taqtulun, kalian bunuh. Fariqan maf'ulun bihi muqaddamun mansubun bil fathah. Fariqan maf'ul bih yang dikedepankan mansub dengan tanda fathah. Wa yajibu taqdimul maf'uli bihi ala fa'ilihi idza kana dhamiran munfasilan. Dan wajib mengedepankan maf'ul bih, ya, daripada fa'ilnya jika maf'ul bihnya itu berupa dhamir munfasil. Munfasil, dhamir yang terpisah. Ya, kecuali ya diawali dengan illa, maka kalau ada illanya wajib diakhirkan. Contoh, mislu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Tapi kalau diawali ada illa, kalau ada illa maka wajib diakhirkan. Contohnya, kita katakan Zaid tidak memukul kecuali dia. Ma dharaba Zaidun illa iyyahu. Nah, kalau ada illa ya mau enggak mau harus diakhirkan. Enggak bisa didepankan iyahu doroba zaidun illa, gak mungkin. Jadi ma doroba zaidun illa iyahu, Zaid tidak memukul kecuali dia. Tadi surat Al-Baqarah ayat 87, ya, i'rabnya fariqan ya maf'ulun bihi muqaddamun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi kadzabtum. Ya, fi'lun madin mabniun 'ala sukun liittishalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin wa huwa ta'ul fa'ili, wa ta'u at-ta'ul fa'ili dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahali raf'in fa'ilun wal mimu 'alamatul jam'i wa fariqan taqtulun yuqalu fiha ma qila fil jumlatil ula. Jadi fariqan taqtulun i'rabnya juga mirip semisal yang tadi. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka dhamirun munfasilun mabniun fi mahali nasbin maf'ulun bihi muqaddamun wal kafu harfu khitabin la mahalla lahu minal i'rab. La'budu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'i dhammatu zahiratu 'ala akhirihi wa iyyaka nasta'in, dengan i'rab yang sama seperti tadi. Kemudian selanjutnya, ya, yang kelima al-khamisatu yajuzu an yahdhafa al-fi'la an yuhdhafa al-fi'lu wa yabqa al-maf'ulu bihi idza fuhima min al-kalami ka an yas'ala min qabalta man qabalta fataqulu 'aliyan wa taqdiru qabaltu 'aliyan. Boleh menghapus fi'il, ya, dan menyisakan atau membiarkan maf'ul bihnya jika dipahami di dalam kalimat. Semisal seorang ada yang berkata man qabalta, siapa yang kau temui, ya, fatakul, maka engkau jawab aliyan, ali, ya, takdir, takdirnya, tersiratnya qabaltu aliyan, aku bertemu ali. Kadzalika hunaka ba'du ibaratin syai'atil istimali hadfu minhal fi'li wa baqiya al-maf'ulu bihi. Demikian juga ya, ada beberapa ibarat ungkapan yang tersebar luas penggunaannya, yaitu di mana fiilnya dihapus dan disisakan maf'ul bihnya. Contoh mislu ahlan wa marhaban, ya, ahlan wa marhaban, ya, fiilnya dihapus, maknanya sebenarnya adalah wa ma'naha ataitu ahlan wa ataitu sa'atan, aku mendatangi keluarga dan aku mendatangi keluasan. Maksudnya aku mendatangimu dalam keadaan yang tidak asing lagi, ya, bahkan semisal keluarga, karena keluarga itu kan biasanya tidak asing. Ahlan wa marhaban ataitu ahlan wa ataitu sa'ah, aku mendatangi keluarga dan aku mendatangi keluasan, maknanya aku datang dalam keadaan gak asing lagi bagi engkau, layaknya seperti keluarga. Atau juga diartikan bahwasanya aku mendatangi keluarga, ya, engkau atau aku mendatangi keluarga dan aku mendatangi keluasan. Itu diantara makna ibarat yang tersebar luas. Kemudian poin selanjutnya, ya, as-sadisatu al-aslu an yaqa' al-maf'ulu bihi ba'da fi'lin wa fa'ilin illa anna al-masdara aw ismal fa'ili qad ya'malani amal al-fi'li fayansibu kulla minhuma maf'ulan bihi. Secara asal bahwasanya maf'ul bihi itu letaknya setelah fi'il dan fa'il, kecuali ya, ya, terkadang masdar ya atau isim fa'il ya bisa berfungsi atau bisa beramal seperti amal fi'ilnya. Juga silah mubalaghah dan yang selainnya, isim fi'il beramal seperti amal fi'il. Sehingga fayansibu kulla minhuma maf'ulan bihi, sehingga keduanya menasabkan maf'ul bih tersebut. Contoh ya, tarkan al-ihmala, tinggalkanlah kesia-siaan. Al-ihmala maf'ulun bihi, maf'ulun bihi lil masdari mansubun bil fathah. Tarkan ini maknanya utruk, tinggalkanlah ihmala, kesia-siaan. Contoh yang lain, ana syakiru fadlaka, aku berterima kasih ya atas kesediaan engkau. Maka fadla maf'ulun bihi lismil fa'il, maka fadla maf'ul bih bagi isim fa'il mansubun bil fathati. Itu asyakiru isim fa'il yang beramal seperti amal fi'ilnya. Wa satati dirasatu dhalika inna syarhil masadiri wal mushtaqati fil juz'i asani minal kitab. Akan datang penjelasan tentang hal tersebut dalam pembahasan masdar dan isim-isim mushtaq pada juz kedua dari kitab ini. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.